iki lerene beduk penyanyi lho, wong buwuh lho ya. Waktu pagi demen susah seneng disonggo bebiar lengan aku sun karepi ini susah dina saiki nemu kari angen Sakit, digoyang terang.